Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوتي في الله بيك حاضرين جماعة مسجد النافي داغو yang Allah muliakan. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan juga radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada Selasa pekan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah yaitu Al-Ahad dan Al-Wahid. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu As-Samad. Nama As-Samad bagi Allah tertuang di dalam surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Katakan oleh Muhammad, dialah Allah yang ahad, yang esa. Makna esa sudah kita jelaskan pekan lalu. Allah yang as-samad. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Inilah surat yang oleh Nabi alaihissalatu wassalam disebut sebagai sepertiga dari Al-Quran. Surah Al-Ikhlas dianggap sepertiga dari Al-Quran sebagaimana dalam Sahih Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada para sahabatnya, Ayakjizu ahadukum ayyakra thuluthal Qur'an fil laylah. Ada enggak salah seorang di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran hanya dalam satu malam? Fasyaqqa dhalika alaihim. Maka ternyata hal itu berat bagi mereka. Semalam sepertiga Al-Quran. Lalu mereka berkata, Ayyuna yutiqu dhalika ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang mampu melakukan hal itu? Lalu beliau menjawab, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Allah yang esa dan as-samad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi As-Samad termasuk salah satu di antara nama Allah yang sekaligus mengandung sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Apa makna As-Samad? Makna As-Samad adalah As-Sayyidul Azim alladhi qad kamula fi ilmihi wa hikmatihi wa hilmihi wa qudratihi wa izzatihi wa azamatihi wa jami'i sifatihi fa huwa wasi'u sifat azimuha. alladhi samadat ilaihi jami'ul makhlukat wa qasadathu kullul kainat bi asarriha fi jami'i syu'uniha falaysa laha rabbun siwah wala maqsuda ghairuhu taqsuduhu wa talja'u ilaihi fi islahi umuriha diniyah wa fi islahi umuriha dunyawiyah. Makna as-samad adalah as-sayyid. Sayyid itu yang mulia, yang agung, yang sempurna dalam keilmuannya, dalam sifat hikmahnya, dalam hilmnya, dalam kekuasaannya, dalam kegagahannya, dalam keagungannya, dan dalam seluruh sifatnya. Jadi makna as-samad adalah zat yang sangat agung, yang memiliki kesempurnaan dalam seluruh sifat yang dimilikinya. Dia ini wasi'u sifat azimuha. Keagungan sifatnya sangat luas, yang seluruh makhluk bersandar kepadanya. Seluruh yang ada berniat atau berkeinginan kepadanya dalam seluruh aspeknya. Tidak ada Rabb bagi seluruh alam kecuali Dia. Tidak ada tujuan selain Dia yang menjadi sandaran, baik dalam kemaslahatan urusan diniyah atau urusan duniawiyah. Seluruh orang yang sedang mengalami kesulitan bersandar kepadanya. Seluruh orang yang sedang mengalami musibah dan penderitaan tunduk kepadanya. Seluruh orang yang sedang mengalami kesusahan dan beratnya hidup itu minta tolong kepadanya. Karena mereka tahu di sisi Allah lah tersedia seluruh kebutuhannya. Di sisi Allah lah tersedia seluruh solusi jalan keluar bagi setiap kesulitannya. Karena kesempurnaan ilmunya, karena keluasan rahmatnya, karena kesempurnaan kasih sayangnya, karena keagungan kekuasaannya, kegagahannya, dan kemahakuasaannya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsir ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan makna as-samad. Kata Ibn Abbas, as-samadu as-sayyidu alladhi qad kamula fi su'dadihi wasyarifu alladhi qad kamula fi syarafih wal-adhimu alladhi qad kamula fi azamatih wal-halimu alladhi qad kamula fi hilmih wal-ghaniyu alladhi qad kamula fi ghinah wal-jabbaru alladhi qad kamula fi jabrutihi والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف وسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفاته لا تنبغي إلا له. Kata Ibn Abbas, As-Samad adalah As-Sayyid yang sudah sempurna dalam hal kesayyidannya. Sayyid itu bisa diartikan mulia dan agung. Zat yang paling mulia, yang sudah sempurna dalam hal kemuliaannya. Sesuatu yang syarif, syarif juga yang mulia dan agung, yang sudah sempurna dalam hal kemuliaannya. Al-Azim, yang agung, yang sudah sempurna dalam hal keagungannya, yang halim. Halim itu tidak ada padanan kata yang tepat dalam bahasa kita. Halim itu kata orang Sunda mahnya keun weda di Bandung. Asak jejehan. Ada yang paham? Asak jejehan itu sangat matang pertimbangannya. Dalam bertindak, dalam berperilaku didasarkan kepada pertimbangan yang super matang. Sehingga tak ada kesalahan dalam hal keputusan, ketetapan, dan perbuatan yang diambil, yang dilakukan. Jadi sudah dipikir, dibulak-balik, dibeweng, diutahkan. Maslahat, madarat dari apa yang akan dilakukannya sudah dipertimbangkan. Itu yang disebut dengan apa? Asak jejehan. Itu halim. Dia zat yang halim, yang super sempurna dalam hal kehalimannya. Dia ghani, kaya, maksud kaya, tidak butuh pihak lain untuk membantu dirinya. Kalau dalam bahasa Indonesia, orang yang kaya awalnya maknanya adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa pertolongan orang lain, atau disebut kaya, banyak uang kan gitu, nggak butuh bantuan orang lain. Tapi prakteknya lebih kaya seseorang lebih butuh kepada orang lain. Itu orang, itu manusia. Nggak ada orang yang kaya saking kayanya berdikari, berdiri sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, masak sendiri. Ada yang begitu? Tidak ada. Semakin kaya, semakin butuh orang untuk membantunya. Makanya semakin kaya, pembantunya juga bisa 20-nya. Nah, rumahnya bagaikan istana. Oleh pembantu 2-3 orang nggak kehandle. Harus 20 orang. Ngurus mobilnya, ayah supirna. Supir itu merangkap sebagai supir, sebagai tukang cuci mobil. Makin butuh. Itu kaya versi manusia. Kalau ghani, bagi Allah, artinya yang enggak butuh makhluk. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah ghani terhadap seluruh alam. Artinya enggak butuh apapun dari alam ini, sebaliknya alam ini yang sangat butuh kepada Allah. Maka Allah ghani yang keghaniannya sangat sempurna. Allah Maha Kuasa dengan kesempurnaan kekuasaan yang sangat sempurna. Allah Maha Alim, Maha berilmu dengan keilmuan yang sempurna. Allah Maha Hakim dengan sifat hikmah yang sangat sempurna. Dialah zat yang sudah sempurna seluruh sifat-sifat yang dimilikinya. Dan sifat seperti ini tidak layak dimiliki kecuali oleh Allah. Itulah makna As-Samad. Jadi makna As-Samad adalah zat yang memiliki seluruh sifat baik dengan kadar sifat yang paling sempurna dalam seluruh aspek. Itu salah satu di antara makna As-Samad yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Allah memberitahukan bahwa nama yang agung ini yaitu As-Samad termasuk salah satu di antara Asma'ul Husna yang menunjukkan banyak sifat, bukan hanya satu sifat. As-Samad menunjukkan satu nama yang mengandung banyak sifat, seluruh sifatnya agung dan sempurna. Tadi, makna As-Samad adalah As-Sayyid yang sudah sempurna dalam kesayidannya, yang agung yang sudah sempurna dalam keagungannya, yang halim yang sudah sempurna dalam sifat-sifatnya. Jadi mencakup banyak sifat dengan kesempurnaan sifat yang dimilikinya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, as-samadu as-sayyidu alladhi qad kamula fi su'dadihi walihada kanatil arab tusammi ashrafaha bihadal ism likathrati sifatil mahmudati fil musamma bihi. Kata Imam Ibn Qayyim, as-samad maknanya adalah as-sayyid. As-sayyid itu katakanlah yang mulia, yang sempurna dalam kemuliaannya. Oleh karena itu orang Arab menyebut orang yang paling mulia di kalangan mereka dengan sebutan sayyid. Suka anu pernah mendengar orang Arab menyatakan ya sayyid. Sayyid itu adalah orang yang dianggap paling mulia karena banyaknya sifat yang terpuji pada diri orang yang disebut dengan sebutan sayyid ini. Termasuk boleh enggak menyebut sayyid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Di dalamnya tidak terkandung pelecehan. Tidak terkandung juga sifat gulu berlebih-lebihan, tidak. Bahkan Ummu Darda radhiyallahu anha menyebut suaminya. Siapa suami Ummu Darda? Abu Darda. Ummu Darda itu ibunya Darda. Siapa suami dari Ummu Darda? Abu Darda. Siapa anak Abu Darda dan Ummu Darda? Darda. Siapa teman-teman Darda? Banyak. Gak tahu siapa namanya. Kata Ummu Darda, dia menyatakan, akhbaroni sayyidi, telah memberitahukan kepadaku sayyidku. Maksud sayyidku Abu Darda. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza wa kadza. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata begini begini. Jadi maksud begini itu annahiatu idza lam tatub qabla mautiha. Orang yang wanita yang naihah, yang naihah itu yang meratap. Kalau dia tidak taubat dari dosa meratapnya, akan diazab dalam bentuk diberi pakaian yang terdiri dari logam yang mencair. Logam kenapa mencair? Panas. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Ummu Darda dari Abu Darda. Kata Ummu Darda, akhbaratni sayyidi, yakni Abu Darda. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala annaihatu ila akhirih. Kata Ummu Darda, telah memberitahukan kepadaku sayyidku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini begini. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika merangkan hadis ini, beliau menyatakan fihi dalilun ala. Di dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bolehnya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya. Karena sikap memuliakan istri kepada suaminya dengan menyatakan tuanku. Sayyidku adalah tuanku yang aku anggap mulia, yang aku anggap agung dalam batas yang wajar untuk seorang manusia. Dan itu dibolehkan. Jadi tidak mengandung unsur ghullu, tidak mengandung unsur pelecehan, sehingga boleh kita mengatakan sayyid kepada Nabi SAW dengan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin SAW, atau dengan sebutan lain Allahumma salli ala sayyidina maulana wa habibina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena semua sebutan tadi layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal itu diungkapkan di luar ibadah yang tauqifi. Ketika pidato, semoga Allah melimpahkan salawat kepada Habibina, Sayyidina, wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, boleh. Adapun ketika membaca Al-Quran, tidak boleh ditambah. Umpamanya ada ayat Muhammadur Rasulullah, surah Al-Fat ayat terakhir, ayat 29. Tidak boleh kita tambah Sayyiduna Muhammad Rasulullah, gitu ya, tidak boleh. Makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kan. Lalu kita tambah makana sayyiduna Muhammad aba ahadim mirajim. Enggak boleh. Karena itu ayat, enggak boleh kita tambah, dikurang atau dirubah. Atau di dalam ibadah tauqifi seperti solawat di dalam solat, enggak boleh ditambah. Ada solawat dalam solat? Ada. Waktu apa? Tahiyat. Tidak boleh ditambah dikurang. Dengan mengatakan Allahumma sayyidin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu nambah. Atau dalam qomat atau dalam azan. Kita tidak pernah mendengar orang tukang menyebut sayyidina kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh adzan terus nambah dengan sayyidina, ada? Tidak ada. Tidak pernah terdengar. Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, pernah? Enggak pernah. Qomat juga begitu. Iya, itu benar, itu bagus. Karena itu tauqifi. Tauqifi itu baku dari sanad gitu, udah gitu, jangan ditambah. Adapun di luar baca ayat, di luar ibadah yang tauqifi ketika pidato, ketika ceramah, silakan. Kita memiliki seorang pemimpin yang sangat luar biasa mengagumkannya. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi makna sayyid adalah bagi Allah Azza wa Jalla sesuatu yang dimuliakan dengan kemuliaan yang sempurna. Oleh karena itu orang Arab menyebut orang yang paling mereka hormati di kalangan mereka disebut dengan sebutan Sayyid. Kata masih Imam Ibn Qayyim di dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Fa'inna sommada man tasommadan nahwahul qulubir rugbah war ruhbah. وذلك لكثرة خصال الخير فيه وكثرة الأوصاف المحمودة له. As-Samad adalah zat yang seluruh hati bersandar kepadanya baik dalam hal rugbah ataupun rahbah. Rugbah itu artinya berkeinginan, berpengharapan. Rahbah itu takut. Berharap kepada dia, takut juga kepada dia. Itu As-Samad. Kenapa? Karena banyaknya sifat-sifat atau perkara-perkara kebaikan yang ada dalam zat yang disebut As-Samad itu. Dan banyaknya sifat-sifat yang terpuji. Oleh karena itu, jumhur salaf di antara Ibnu Abbas menyatakan As-Samadul ladzi qad kamula fi su'dadihi fa huwa al-'alimul ladzi kamula 'ilmuhu wal qadirul ladzi kamulat qudratuhu wal hakimul ladzi kamula hikamuhu war rahimul ladzi kamulat rahmatuhu wal jawadul ladzi kamula jawduhu. Kata Ibn Abbas, As-Samad adalah zat yang sempurna dalam hal kemuliaan. Dia berilmu dengan ilmu yang sempurna, berkuasa dengan kekuasaan yang sempurna, hakim atau bijak dengan sifat bijak yang sangat sempurna, rahim dengan rahmat yang maha sempurna, dan sangat dermawan dengan kedermawanan yang sangat sempurna. Itu makna As-Samad yang diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam ungkapannya yang tadi, Ibnu Qayyim menerangkan bahwa kata asal dari As-Samad menunjukkan makna yang tadi. Makna memiliki zat yang memiliki banyak sifat dengan sifat yang sempurna. Itu pecahan atau asal kata As-Samad itu menunjukkan makna itu. Sehingga ada dua perkara yang terkandung di dalam sifat As-Samad, yaitu Al-Jama' wal-Qasad. Al-Jama' artinya menghimpun seluruh sifat-sifat yang mulia. Jadi As-Samad memiliki makna zat yang memiliki banyak sifat dengan sifat yang sempurna. Yang kedua Al-Qasad. Makna Al-Qasad adalah tujuan. Seluruh makhluk bermaksud bertujuan kepadanya. Seluruh makhluk berkebutuhan kepadanya. Termasuk makhluk terhebat yaitu siapa? Para malaikat. Memiliki tujuan dan berkebutuhan kepadanya. Wajtama'at fi sifatus tu'dad. Dan terkumpullah di dalam dirinya seluruh sifat-sifat kemuliaan. Makanya disebutkan asluhu fil lughah. Wa hadha asluhu fil lughah, inilah makna asal secara bahasa dari As-Samad. Wal Arabi tusama asrafaha bis-samad liijtima'i qasdil qasidina ilaihi wajtima'i siyadah bihi. Orang Arab menamai orang yang paling mulia di kalangan mereka dengan As-Samad karena berkumpulnya semua orang yang berkebutuhan kepada orang itu. Seperti kalau orang ada orang tokoh, dia pemimpin, dia kaya raya. Warganya berkebutuhan kepada tokoh ini dalam dua hal. Pertama karena kekayaannya, butuh terhadap kebantuan kekayaannya, bantuan finansial, makanan, sandang, pangan, papan gitulah. Yang kedua, sebagai pemimpin butuh peran sertanya dalam mengatur kehidupan mereka, baik dalam bersosial, berekonomi, berpolitik. Kalau ada persengketaan di kalangan mereka, hanya dia yang bisa menyelesaikannya. Seluruh warganya butuh dalam dua hal kepada tokoh ini. Bantuan finansialnya dan bantuan peran di dalam masalah sosial, ekonomi, dan politik. Maka orang seperti disebut As-Sayyid. Berdasarkan hal itu, maka tak heran para ulama as-salafus soleh berbeda-beda dalam mengungkapkan tafsir dari nama As-Samad. Di kalangan mereka, di kalangan para ulama salaf, ada yang mengartikan As-Samad huwalladzi laisa biajwaf wala yakul wala ya'kul wala yashrab. Ada di kalangan salaf menyatakan As-Samad adalah zat yang tidak memiliki rongga. Tidak makan, tidak minum. Tapi tidak lapar, tidak haus, tidak lemah. Kita butuh makan karena lemahnya kita. Karena lapar, karena haus, akhirnya lemah, butuh penguat. Apa penguatnya? Makan. Menunjukkan lemahnya kita. Kalau Allah tidak berongga, makanya tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh nafas, tidak butuh apapun. Karena kemandirian dia dan kekuatan dia. Itu As-Samad. As-Samad adalah zat yang tidak memiliki rongga, tidak makan, tidak minum. Walaupun tidak makan, tidak minum, jelas tidak lapar, tidak haus, tidak lemas. Itu salah satu di antara makna As-Samad. Wa minhum man qaal, di antara ulama salaf ada lagi yang mengatakan walladzi yasmudul khalaiqu ilaihi fi hawaijihim wa masailihim. As-Samad adalah zat yang seluruh makhluk bersandar kepadanya untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dan permintaannya. Makanya tak heran kalau di dalam Quran terjemah As-Samad maknanya apa? Tempat bergantung. Menggantungkan seluruh harapan, seluruh kebutuhan, seluruh permintaannya kepada. Ini tidak salah, karena salah satu makna As-Samad memang demikian, tapi bukan satu-satunya. Wa minhum man qala, di kalangan ulama salaf adalah yang berkata huwallazi la yakhruju minhu syai ay la yakhruju minhu aynun minal a'yan fala yalidu. Di kalangan ulama salaf adalah yang menyatakan As-Samad adalah zat yang tidak keluar darinya sesuatu pun. Kalau dari diri kita ada yang keluar banyak, dan yang keluar rata-rata kotornya nafas. Keluar. Yang dikeluarkan katanya kotor, racun. CO2, iya enggak? Karbon dioksida. Yang kita serap oksigen, yang kita keluarkan CO2. Ada ludah, ada keringat, ada BAB, BAK, dan seterusnya. Itu semuanya kotor. Ada yang keluar dari diri kita. Pada diri wanita yang keluar orang. Orok. Ada? Ada. Allah As-Samad. Makna As-Samad adalah zat yang tak ada sesuatu pun yang keluar dari dirinya. Maka dia tidak melahirkan. Makanya salah satu di antara tafsir As-Samad adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari diri Allah, dari zat Allah apapun. Wa lam yulad, dan juga dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti sebelum dilahirkan tidak adanya. Kalau dia dilahirkan berarti yang melahirkannya jauh lebih berkuasa, lebih hebat daripada Allah kalau begitu. Enggak. As-Samad adalah zat yang tidak keluar suatu pun dari dirinya, maka dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa minhum man qala, di antara ulama as-salaf ada lagi yang menyatakan As-Samad lah huwa sayyidul ladzi intaha su'daduhu. As-Samad adalah As-Sayyid, zat yang maha mulia yang kemuliaannya sudah mencapai puncak. Wa minhum man qala, di antara ulama salaf ada lagi yang menyatakan huwallazi la ahada fawqahu. As-Samad adalah zat yang tak ada sesuatu pun di atasnya. Karena Allah paling tinggi, salah satu sifat Allah al-Ali. Kalau itu yang paling tinggi. Mana paling tinggi? La ahada fauqahu. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Dan makna ini tercakup juga dalam kata As-Samad. Seluruh pendapat-pendapat tadi tentang As-Samad itu dihimpun oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitab tafsirnya. Dengan mengutakan ulama-ulama salaf rahimahumullah yang berpendapat demikian. Seperti yang tadi terangkan. Demikian juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan ulama-ulama ahli tafsir selain dua mufassir ini. Semua penjelasan tentang As-Samad tadi seluruhnya benar. Saling melengkapi satu sama lain perbedaan itu disebut khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu adalah perbedaan yang menerangkan jenis-jenis penjelasan yang saling melengkapi. Tidak saling bertolak belakang. Seperti seseorang umpamanya menerangkan tentang gajah. Satu orang menerangkan dari satu aspek. Gajah adalah binatang yang berbelalai panjang. Salah benar? Benar, tapi tidak lengkap. Ada lagi yang menyatakan gajah adalah binatang yang memiliki gading. Salah benar? Benar. Ada lagi yang menyatakan gajah adalah binatang besar berkaki empat. Tidak salah. Tidak saling bertolak belakang. Tapi semua saling melengkapi. Dihimpun semuanya. Blek, weh. Jadi sebuah deskripsi lengkap tentang kondisi gajah. Jadi itulah yang disebut dengan khilaf tanawu'. Perbedaan penjelasan yang semuanya saling melengkapi. Tidak ada yang saling bertolak belakang. Kalau ada orang yang menyatakan binatang tertentu adalah binatang punya warna putih. Yang lain menyatakan binatang itu binatang yang punya warna hitam. Bertolak belakang tidak? Tidak. Saling melengkapi. Oh berarti hitam ada, putih ada. Sehingga zebranya. Tidak bertolak belakang. Yang menyatakan zebra adalah binatang yang ada warna putihnya benar. Yang menyatakan zebra binatang yang ada hitamnya benarnya. Gabung, oh berarti hitam putih. Tanawu, tidak saling bertolak belakang. Demikian juga para ulama ketika menafsirkan makna As-Samad, ungkapan mereka berbeda. Tapi tidak saling bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Oleh karena itulah maka Imam Ibnu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil, mengutip dari Abul Qasim At-Tabarani dalam kitab As-Sunnah. Setelah menerangkan makna As-Samad yang beragam dan berbeda-beda, kata Imam Ibnu Katsir, wa kullu hadhihi sahih wa hiya min sifati rabbina azza wa jalla wa huwa alladhi yusmadu ilayhi fil hawaij wa huwa alladhi intaha su'daduhu wa huwa as-samadu alladhi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrab wa huwa al-baqi ba'da khalqihi. Semua penjelasan tentang As-Samad tadi semuanya benar. Semuanya termasuk sifat-sifat Allahu Rabb kita. Dialah zat yang seluruh kebutuhan tertuju, tersandar kepadanya. Dialah zat yang seluruh kemuliaan itu sempurna hanya ada pada dirinya. Dia As-Samad yang tidak memiliki rongga, tidak makan, tidak minum, dan dia akan tetap ada setelah kehancuran seluruh makhluknya. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Ini salah satu kitab tafsir Sunan Imam Al-Baghawi. Kata Al-Baghawi, wal aula ayyuhmala lafdhu as-samad ala kulli ma qila fihi لأنه محتمل له فعلى هذا يقتري ألا يكون في الوجود صمد سوى الله تعالى والعظيم القادر على كل شيء وأنه اسم خاص بالله تعالى انفرد به له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Kata Imam Al-Baghawi, yang paling utama adalah membawa atau memaknai lafaz As-Samad kepada semua pendapat yang dikatakan tadi. As-Samad itu mencakup seluruh makna yang diterangkan oleh para ulama tadi. Ya. Karena semua penjelasan tadi mungkin bagi diri Allah. Berdasarkan hal ini, maka tak ada sesuatu pun di antara yang ada tempat bersandar, tempat bergantung selain Allah. Tidak ada As-Samad di alam jagat raya ini selain Allah. Dia agung dan kuasa atas segala sesuatu. Dan nama As-Samad, nama yang khusus bagi Allah, Esa tunggal dalam hal itu. Maka tidak boleh memberi nama makhluk dengan nama As-Samad. Baik orang, masjid, ataupun yang lain. Kecuali pakai abdun. Abdus Samad boleh. Hamba Allah. Maka jangan dikatakan, hei Samad, sini. Jangan. Tapi sebut yang lembut, ya Abdus Samad. Ta'am. Karena apa? Karena Samad adalah nama khusus bagi Allah. Tak boleh diberikan kepada makhluk. Allah memiliki al-asmaul husna dan sifat-sifat yang paling tinggi. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya, dalam kitab tafsirnya namanya Adwaul Bayan, kata beliau, minal ma'rufi fi kalamil Arab itlaqus samad ala sayyidil azim wa ala syai'is wa ala syai'il musmiti alladhi ala jawfa alladhi la jawfa lah. فالله تعالى هو السيد الذي وحده الملجأ عند الشدائد والحاجات وهو الذي تنزه وتقدس عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Sesuatu yang sudah dimaklumi di dalam bahasa Arab adalah memaknai As-Samad dengan makna As-Sayyidul Azam, zat yang maha mulia dan maha agung. Dan zat yang tidak memiliki rongga. Kalau kita ada rongga, ya kita ada rongga. Banyak rongga di dalam tubuh kita, ya enggak? Kalau enggak ada rongga, maka enggak akan ada yang bisa masuk itu. Adanya yang bisa masuk nafas, makanan, minuman, ada yang keluar, menunjukkan ada celah, ada rongga. Allah tidak begitu. Jadi Allah Azza wa Jalla satu-satunya sayyid, tempat bergantungnya seluruh kebutuhan dan kesulitan. Orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang berkebutuhan, hanya bersandar kepada Dia, kepada Allah. Dialah zat yang disucikan dari sifat-sifat makhluk seperti makan, minum, dan seterusnya. Maha tinggi Allah dari hal itu dengan setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Maka apabila seorang hamba mengetahui sifat Allah dengan kesempurnaan dan kemuliaan sifat dalam semua sifatnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada suatu pun yang lebih tinggi darinya, tidak ada suatu pun yang bisa melemahkannya, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tempat bersandar seluruh makhluk dan tempat bergantung, maka tak ada tempat bersandar, tempat yang bisa menyelamatkan diri darinya kecuali hanya kepadanya. Dialah satu-satunya tempat kita melarikan diri dari semua masalah dan dialah satu-satunya zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya dalam hal kebutuhan dan permintaan serta harapan mereka, maka wajiblah orang yang memahami, meyakini Allah seperti itu, untuk tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Tidak meminta kebutuhannya kecuali dari Allah. Tidak menunjukkan ibadah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak memiliki keinginan untuk meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dan tidak bertawakal kecuali hanya kepada Dia. Allah berfirman dalam surah An-Naml. Ayat 62. Amman yujibul mudhurra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah Azza wa Jalla, mana yang lebih baik, berhala-berhala yang lemah ataukah Allah yang mengijabah setiap doa orang yang sedang kesulitan, yang melepaskan semua orang dari keburukan, dan yang menjadikan kalian sebagai para penguasa di muka bumi? Mana yang lebih baik, berhala ataukah Allah yang demikian? Tentu saja Allah, ini kalimat retoris. Ilahun ma'allah, adakah sesembahan lain selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali di antara kalian yang mampu mengambil pelajaran. Dein. Tamat sudah penjelasan tentang As-Samad sampai di sini. Ya, cukup ya kajian kita di hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa menjaga usaha dan seluruh kaum muslimin. Amin wa iyyakum. Dalam surah Al-Anbiya ayat 21, Allah berfirman. Kumaha macana itu? La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia menulis itu dengan huruf Latin, jadi liar bacanya. Kalau dengan huruf Arab mah mualir. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Yang artinya Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan, tapi kalianlah yang akan ditanya. Salah. Wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya, bukan kalian. Tapi kalianlah yang akan ditanya tentang apa-apa yang kalian kerjakan. Pertanyaan anak. Apakah dalam ayat ini beri isyarat bahwa kita jangan terlalu banyak mencari tahu tentang kaifiat Allah, hanya cukup mengimaninya saja? Seperti yang dilakukan Imam Malik rahimahullah yang pernah mengusir seorang dari majlisnya yang bertanya tentang kaifiat istiwa Allah di atas aras, apakah ayat tersebut bisa menjadi hujah? Tabarakallahu fiik. Ayat la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia kerjakan. Tidak boleh ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tapi mereka lah manusia yang akan ditanya. Kenapa? Sebab apa yang Allah kerjakan itu pasti benar, pasti sudah di perhitungkan matang-matang, pasti maslahat. Jadi gak boleh, kenapa ya Allah menciptakan iblis? Gak perlu ditanya. Kenapa ya Allah menciptakan atau menetapkan sholat itu lima waktu? waktu. Udah dua waktu aja lah biar ente. Gak boleh. Kenapa ya Allah menciptakan atau menetapkan sholat itu 17 rakaat sehari semalam? Cukup 5 atulah gitu ya. Gak boleh ditanya. Kenapa? Karena apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah kerjakan, itu yang paling maslahat bagi kita. Allah lebih tahu. Tapi wahum yus'alun, mereka yang akan ditanya, kenapa kamu berbuat begitu? Manusia yang akan ditanya, kenapa kamu melanggar? Kenapa kamu meninggal? Nah, itu yang akan ditanya. Jadi ayat ini larangan mempertanyakan alasan kenapa Allah berbuat demikian. Bukan larangan mempertanyakan sifat-sifat Allah. Ada larangan apa namanya mempertanyakan sifat-sifat Allah? Iya, tapi dari aspek kaifiyat, hakikat. Bagaimana hakikat dan kaifiyat dari sifat-sifat Allah? Ini tidak boleh ditanya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggambarkannya. Karena tidak ada yang serupa dengan diri Allah diserupakan. Tidak bisa dan tidak boleh dimisalkan. Tidak boleh dideskripsikan pun tidak boleh. Takhif namanya. Karena enggak ada keterangan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah secara deskriptif enggak ada. Seperti Allah punya tangan. Allah tetapkan. Tapi bagaimana deskripsi tentang tangan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang serupa dengan tangan makhluk manapun. Tidak ada keterangan, deskripsi tangan Allah gimana. Maka tawakuf sudah. Wajib kita yakini Allah punya tangan karena Allah menerangkannya dalam Al-Quran. Dan dalam banyak hadis yang sahih. Tapi bagaimana hakikatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa. Ya. Nah seperti itu. Alhamdulillah atas izin Allah, suami sudah ngumpulin uang untuk berangkat umroh. Kami berdua pada Ramadan. Nah, daftar boleh, saya ada jadwal awal Ramadan. Silakan, masih ada waktu. Namun, tah ya namun. Ketika kami minta izin kepada ibu mertua dan minta doa, ibu mertua juga bilang, semoga ibu juga bisa berangkat ikut ya. Pengen ikut. Suami ana jadi galau. Mana yang harus diajak Ustaz? Karena kondisinya uang yang terkumpul hanya cukup untuk dua orang. Suami ingin berangkat Ramadan ini juga. Iya. Kalau bisa ini mudah-mudahan yang bertanya istri. Oh iya istrinya ya, karena suami sudah mengumpulkan uang. Istri mengalah. Biarkan suami berbakti dulu kepada orang tua. Orang tua belum tentu panjang usianya. Walaupun usia di tangan Allah SWT ya. Tidak selalu yang lebih tua itu duluan meninggal ya. Siapa tahu menantunya dulu. Tapi lihat sikon, kondisi orang tua semakin nanti semakin tua. Dorong suami untuk menjadi anak yang berbakti. Berangkatlah dengan ibunya, biar saya nanti. Istrinya dapat pahala? Dapat pahala. Harusnya jatah dia, tapi demi agar menghindarkan madarat, nanti ibunya kecewa, tersinggung ya, mendoakan keburukan gimana. Sudah, berangkat saja AA gitu dengan ibu, silakan. Doakan saya di sana agar nanti Syawal berangkat lagi. Saya juga ada jadwal Syawal lagi, ayo daftar lagi. Sekarang suami dengan ibunya Ramadan, Syawal suami dengan istri. Ya. Langsung daftar ya. Itu yang terbaik insya Allah. Semoga usaha dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Punten antum gak didoakan. Bagaimana sikap yang harus saya ambil dalam kondisi apabila suami meminta saya mengantar ibunya ke kota dan kategori safar secara rutin setiap bulan? Apakah saya boleh menolak permintaan suami dengan alasan saya akan berdosa jika safar tanpa mahram? Iya, harus menolak. Walaupun suami yang menyuruh, tapi menyuruh kemaksiatan. Safar tanpa mahram maksiat. La yahillu li imra'a la tahillu li imra'atin an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita. Kalau tidak halal apa artinya? Haram. Untuk safar kecuali dengan mahram. Suami menyuruh kamu pergi ke Jakarta sendirian ke sana, jangan diturut. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Bilang secara baik-baik, safar tanpa mahram kan dosa, enggak boleh. Apakah saya boleh menolak? Bukan boleh, harus menolak. Tapi bukan tidak mau ngantar ibu, tapi enggak ada mahram. Kecuali dengan anaknya yang sudah balig laki-laki. Gitu. Apakah saya tetap memenuhi permintaan suami dengan alasan taat pada suami? Dengan catatan suami yang menanggung dosa. Suaminya dosa, istrinya juga kalau nurut dosa. Dua-duanya dosa, ya. Karena kondisi darurat. Enggak masuk darurat. Kalau umpamanya tidak safar mati, ya itu darurat. Pokoknya kalau tidak pergi ke sana mati, ya itu darurat. Apalagi suami bisa, ya, minta izin ke kantornya untuk ngantar ibunya atau antar ibunya pada saat libur kerja, kan bisa. Tidak termasuk darurat. Bagaimana hukum membuat wayang? Duh, viral lagi nanti. Saya tidak menyoroti wayangnya. Tapi menyoroti menggambar makhluk hidup. Sudah kita terangkan, haram tidak boleh. Walaupun dua dimensi. Apalagi tiga dimensi. Lebih sempurna menyerupai makhluk hidupnya. Ini sudah kita terangkan dalam kitab-kitab Tauhid. Berkata Rasulullah SAW, asyadun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat azabnya pada hari kiamat adalah tukang gambar. Apapun gambarnya, maksudnya gambar makhluk hidup. Nanti Allah Azza wa Jalla memaksa dia, ahyau ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Dipaksa, dan dia tidak mampu melakukan. Oleh karena itu, apapun ya bentuknya, kalau itu makhluk hidup, maka tidak boleh digambar. Apalagi lebih dari dua dimensi. Seperti relief atau apalagi berupa patung tiga dimensi. Ya. Kenapa jarang sekali manusia berdoa dengan nama As-Samad, padahal As-Samad meliputi semua sifat Allah? Mungkin karena enggak paham. Tapi yang paham banyak, yang menyebut nama As-Samad ketika berdoanya. Nanti ada di bagian tertentu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang di dalamnya ada As-Samad. Antal ladzi antallahu alladzi ahadu As-Samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dalam doanya memasukkan surah Al-Ikhlas. Dan itu termasuk doa yang apabila menyebut nama As-Samad dan beberapa nama Allah yang lain, menyebabkan doa itu lebih dikabul daripada tanpa menyebut nama itu. Adapun banyak orang tidak membaca itu karena ketidaktahuan. Bagaimana hukum membaca Asmaul Husna 99 nama Allah dengan dinyanyikan bersama musik? Tidak boleh. Nanti orang itu lebih fokus kepada nada daripada kepada isi. Memang dengan menyanyikan lebih mudah dihafal. Tapi nanti orang tuh selain menghafal Asmaul Husnanya, menghafal Asmaul Husna bagus. Selain hafal Asmaul Husna dari itu maslahat, ada madharat, yaitu suka kepada nada, kepada nyanyian, kepada musiknya. Akhirnya beralih, betapa banyaknya orang yang menyanyikan solawat sambil diiringi oleh joget. Kan viral tuh di mana ada reel, ada TikTok yang juga masuk ke HP saya. Akhwat pakai jilbab, membaca solawat, diiringi musik. Musiknya enak kan, enggak joget itu. Tak ada bedanya dengan nyanyi dangdut. Sampai dilombakan kan ada ya. Lomba nyanyi tarian yang diiringi oleh nyanyian solawat. Yang tampil wanita yang pakai jilbab. Nah seperti itu. Jadi lebih, nanti akan lebih menyukai aspek tarian dan nyanyiannya daripada isinya. Ya. Al-ghayah la tubaril wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus baik. Kalau memilih doa dari ulama, boleh enggak? Boleh, tapi tidak afdol. Yang paling afdol, ambil dari Quran. Ambil dari hadis Nabi SAW yang sahih. Boleh mengambil doa dari para ulama? Boleh. Karena kalau ulama, ulama ahlus sunnah yang menyusun kalimat doa, pasti berdasarkan ilmunya, pasti akan tidak ada penyimpangan dari aspek tauhid, syirik, ataupun kufur, ataupun kebid'ahan. Pasti isinya benar. Kalau bersumber dari ulama ahlus sunnah. Ya? Tapi yang paling afdal ambil doa dari Quran. Kalau enggak dari hadis yang sahih. Kalau umpamanya ada satu kalimat untaian doa dari para sahabat, para ulama yang tidak dalam Quran dan Sunnah, tapi ini indah dan bagus isinya mencakup, boleh ya, tidak apa-apa. Terakhir, saya memberikan uang ke anak-anak untuk ibadah umrah. Umur berapa nih anak-anak ini? 5 tahun gitu. Bila belum bisa menunaikan umroh, apakah uang itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan? Anak-anaknya udah dewasa nih, udah balig, bahkan untuk rumah udah berumah tangga. Nih, saya bagi uang masing-masing 50 juta umroh sana. Gitu. Ternyata oleh anak-anak dibelikan motor. Atau dibelikan mobil ban nahungkul opat. 50 dapat mobil? Dapat, tapi yang jadul, yang tik-tik brek, yang sebentar-sebentar ke bengkel. Apa boleh, apa tidak? Ya, kalau orang tuanya mengamanahkan ini hanya untuk pakai umroh, jangan pakai yang lain, maka tidak boleh. Nanti orang tuanya kecewa. Tapi kalau orang tuanya menang, ya terserah kalian. Ibu lebih berharap pakai umroh agar dapat juga pahalanya. Tapi karena kalian lebih butuh umpah motor, apalagi umroh pernah, haji pernah, umpah motor lebih perlu untuk urusan yang daruri sifatnya, ya ibunya ridho dengan hal itu, ya tidak masalah. Kasih aja lagi nanti untuk umroh. Paling belikan HP. Wallahu a'lam bishawab, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Wa atubu ilaikum, walhamdulillah rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.